ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar Al-Bab Al-Aniyah. Kita masih dalam Al-Bab Al-Aniyah yang berkaitan dengan bejana. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hukum bejana orang-orang kufar, hukum bejana milik orang-orang kufar, dan hukumnya adalah zahir. Hukum bejana orang kufar sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, hukum bejana mereka adalah zahir, boleh kita gunakan untuk keperluan kita. Inilah pendapat yang rajih. Kemudian kita langsung masuk pada pembahasan berikutnya yang dibawakan oleh muallif di sini, al-mas'alah ar-rabi'ah, permasalahan yang keempat. Qala at-taharatu fil aniyati al-muttakhadha min juludil maitah. Permasalahan yang keempat yaitu yang berkaitan dengan bejana, hukum menggunakan bejana atau sesuatu yang terbuat dari kulit bangkai, yang terbuat dari kulit bangkai. Inilah permasalahan ar-rabi'ah, hukum menggunakan bejana atau menggunakan sesuatu yang terbuat dari kulit bangkai. Dari kulit bangkai, maksud dari kulit bangkai adalah kulit bangkai. Bangkai yaitu hewan yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i. Ini adalah bangkai. Definisi bangkai adalah hewan yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i. Baik hewan tersebut mati dengan sendirinya atau mati karena perbuatan manusia, namun caranya tidak sesuai syariat, seperti dipukul atau dicekik, atau hewan tersebut dilempar ke dari gedung yang tinggi, dilempar ke bawah dengan cara-cara yang tidak sesuai syariat. Maka jika hewan tersebut mati, maka ini adalah hewan bangkai, bukan hewan sesembelihan. Ini adalah hewan yang sudah menjadi bangkai, yaitu hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Bagaimana kita menggunakan kulit bangkai tersebut? Qala jildul maitati idza dubigha jaza isti'maluhu liqawlihi sallallahu alaihi wasallam ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Jildul maitah idza dubigha jaza isti'maluhu liqawlihi ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Kata muallif di sini, kulit bangkai, jildul maitah, kulit bangkai, idza dubigha, jika telah disamak, jika kulit tersebut telah disamak, maka hukumnya boleh taharah, hukumnya kulit tersebut suci, boleh kita gunakan untuk apapun juga jika telah disamak. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Ayyuma, setiap seluruh kulit yang telah disamak, faqad tahur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kulit tersebut telah suci. Jadi semua kulit yang sudah disamak, maka kulit itu menjadi suci. Boleh kita gunakan untuk keperluan kita, seperti untuk bejana, untuk tas, jaket, dan lain sebagainya, bila kulit tersebut telah disamak. Bila mana kulit tersebut telah disamak, itu disamak dengan dibersihkan kotorannya, dijemur, terus dengan menggunakan alat-alat penyamakan yang dicampur dengan air, kemudian dikeringkan dan seterusnya sampai kulit tersebut bersih. Ini adalah penyamakan. Hukumnya adalah tahir. Walianahu sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin maitah faqala halla akhadhu ihab halla akhadhu ihabaha fadabaghuhu fantafa'u bih. Dan juga dalil yang kedua, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah melewati bangkai asyah, bangkai kambing. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dan melihat bangkai kambing. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal akhadhu ihabaha fadabaghuhu fantafa'u bih?" Kenapa mereka tidak memanfaatkan kulit bangkai ini sehingga mereka bisa menggunakannya untuk keperluan-keperluan mereka? Kenapa tidak kulit ini tidak disamak kemudian bisa dimanfaatkan? Kata Rasulullah SAW, "Hala akhadhu," kenapa mereka tidak menjadikan kulit ini, menyamak kulit ini? "Hala akhadhu ihabaha," kenapa mereka tidak mengambil kulit ini? "Fadabaghuhu," kemudian disamak. "Fantafa'u bih," maka mereka bisa mengambil manfaat dari bangkai tersebut. Tidak dibiarkan begitu saja. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, tidak mengapa seseorang mengambil kulit bangkai tersebut, kemudian disamak dan dimanfaatkan. Kemudian para sahabat menjawab, "Innaha maitah." Ya Rasulullah SAW, sesungguhnya itu bangkai. "Innaha maitah," dia sudah jadi bangkai. Kata Rasul, "Fa innama hurima akluha," yang diharamkan itu adalah memakannya. Bangkai yang diharamkan itu adalah memakannya. Jadi di sini Rasulullah SAW mengharamkan bangkai itu untuk dimakan saja, adapun dimanfaatkan kulitnya maka ini tidak mengapa. Kemudian mu'allif melanjutkan, "Wa hadza fima idza kanatil maitah mimma tahilluha az-zakah wa illa fala." Wa hadza, dan hukum ini, yaitu hukum menggunakan kulit bangkai yang telah disamak. Sebelumnya permasalahan kulit bangkai yang telah disamak ini, para ulama berselisih dengan pendapat yang sangatlah banyak, perselisihan yang sangatlah besar. Ada beberapa qaul, ada beberapa pendapat, dan semuanya memiliki dalilnya masing-masing. Adapun pendapat jumhur, yaitu pendapat kebanyakan ulama yang ada di kitab-kitab fiqih, bahwa jumhur mengatakan kulit bangkai yang boleh digunakan adalah kulit bangkai hewan yang boleh dimakan dagingnya. Jadi kulit bangkai yang boleh digunakan itu hanya khusus pada hewan yang boleh dimakan dagingnya saja. Ini pendapat jumhur. Penyamakan kulit bangkai tersebut suci dengan syarat bila hewan itu termasuk hewan yang boleh dimakan dagingnya. Apabila hewan tersebut tidak boleh dimakan dagingnya, maka kulitnya pun tidak boleh untuk digunakan. Ini pendapat jumhur, dan juga ini pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz Husyal Utsaimin, dan juga dipilih oleh Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah, bahwa kulit bangkai tersebut hanya khusus dari hewan yang boleh dimakan dagingnya. Dalilnya, mereka menggunakan dalil pendapat yang pertama, yaitu pendapat jumhur. Dalil mereka adalah sabda Rasulullah SAW yang umum, ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Hadis ayyuma ihabin dubigha, seluruh kulit yang telah disamak maka kulit tersebut telah suci. Ini kata jumhur. Hadis ini umum, akan tetapi dalam hadis yang lain ada pengkhususan. Dalam hadis ini konteks hadis ayyuma ihabin, seluruh kulit yang sudah disamak itu suci. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Muslim dari hadis Ibn Abbas, hadis yang sahih, ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Ini hadis umum bahwa seluruh kulit itu suci jika telah disamak. Akan tapi di sana ada hadis lain yang menunjukkan bahwa tidak semua kulit. Dalam hadis Ummu Salamah, dalam hadis Salamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a bima'in min 'indi imra'atin faqala ma 'indi illa kirbah limaitah. Dalilnya mengkhususkan hadis yang umum tersebut adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah meminta air dari seorang perempuan, min indi imra'atin, faqalat, kemudian perempuan tersebut mengatakan, ma indi illa fi kirbatin limaitah, saya tidak punya air kecuali air yang ada dalam bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Kata perempuan tersebut, ketika Rasul meminta air kepadanya, kata perempuan tersebut, saya tidak memiliki air kecuali air yang terdapat pada bejana saya yang terbuat dari kulit bangkai, yang terbuat dari kulit bangkai. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Alasta qad dabaqtiha?" Bukankah kamu telah menyamaknya? Perempuan tersebut menjawab, "Qalat bala." Qala fa inna dibaghaha zakatuha. Perempuan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah bukankah kamu sudah menyamaknya? Bukankah kamu sudah menyamak kulit tersebut?" Perempuan tersebut menjawab, "Bala, tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasul menjawab, "Fa inna dibaghaha zakatuha." Maka sesungguhnya dibaghaha zakatuha, maka penyembelihan kulit itu dengan menyamaknya. Penyembelihan kulit itu dengan menyamaknya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyerupakan penyamakan seperti menyembelih. Seperti menyembelih. Dan maklum, sudah kita ketahui semua bahwa penyembelihan itu tidak boleh kita sembelih hewan yang tidak boleh kita makan. Akan tetapi penyembelihan tersebut hanya boleh pada hewan-hewan yang boleh kita makan saja. Jadi sisi pendalilan hadis ini, kata Rasulullah SAW, fa inna dibaghaha zakatuha, maka sesungguhnya penyembelihan kulit itu dengan menyamaknya. Rasul menyerupakan kulit itu jika di penyembelihannya adalah menyamaknya. Dan penyembelihan dalam hukum Islam tidak boleh dilakukan penyembelihan tersebut pada hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Ini sisi pendalilannya. Jadi kulit jika sudah disamak dan kulit tersebut adalah kulit dari hewan yang boleh dimakan, maka ini pendapat jumhur bahwa kulit itu hukumnya tahir. Adapun bila hewan tersebut tidak termasuk hewan yang boleh dimakan, maka ini hukumnya tidak boleh. Dan juga Rasulullah SAW, dan juga hadis yang digunakan oleh jumhur bahwa Rasulullah SAW melewati bangkai kambing tadi, kemudian kata Rasul, "Kenapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya?" Kemudian Rasul mengatakan innama hurima akluha, sesungguhnya yang diharamkan adalah makannya. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati bangkai kambing, dan kambing adalah hewan yang halal dimakan dagingnya. Maka pendapat jumhur yaitu bahwa seluruh bangkai dari hewan yang telah dimakan dagingnya, maka kulitnya tahir. Seluruh bangkai dari hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka kulitnya tahir. Adapun jika hewan tersebut tidak boleh dimakan, maka kulitnya walaupun telah disamak, hukumnya tidak tahir. Ini pendapat jumhur, dan ini juga pendapat yang akan disebutkan mu'alif di sini, yaitu wahadha fima idha kanat al-maitah, dan ini bila mana bangkai tersebut mimma tahilluha az-zakah, dan ini bila mana bangkai tersebut termasuk hewan yang boleh disembelih, maksudnya boleh dimakan. Wa illa fala, adapun jika tidak demikian maka tidak boleh, maka tidak tahir. Ini pendapat jumhur. Kemudian pendapat yang lain yaitu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa seluruh kulit yang telah disamak, semuanya hukumnya tahir, walaupun dari hewan yang tidak boleh dimakan, dari hewan-hewan yang tidak boleh dimakan kecuali al-kalb wal khinzir. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i, bahwa seluruh kulit yang telah disamak, kulit tersebut hukumnya tahir, boleh kita gunakan untuk apapun juga kecuali kulit anjing dan kulit al-khinzir, karena kedua hewan ini ketika hidup dia sudah najis. Kedua hewan tersebut najis. Ini juga pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan juga ini pendapat yang kuat. Karena umumnya hadis ayyuma ihabin dubigha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalil yang digunakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i adalah sabda Rasul ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Seluruh kulit yang telah disamak maka telah suci. Maka kata Al-Imam Asy-Syafi'i, kita tidak bisa mengkhususkan hadis tersebut. Tidak ada dalil yang mengkhususkan. Maka seluruh kulit jika telah disamak maka telah suci kulit tersebut. Kecuali, ini pendapat yang kedua, yaitu kecuali kulit anjing dan kulit al-khinzir. Karena kedua hewan tersebut ketika hidupnya, kedua hewan itu adalah hewan yang najis. Dan jorok. Dan ini juga pendapat yang kuat. Pendapat jumhur, yaitu bahwa kulit yang telah disamak hukumnya tahir bila mana kulit tersebut dari kulit hewan yang boleh dimakan saja. Adapun dari hewan yang tidak boleh dimakan seperti kucing, seperti hewan-hewan yang tidak boleh dimakan seperti binatang buas, maka ini tidak boleh digunakan kulit tersebut walaupun kulit tersebut telah disamak, dan semuanya memiliki dalil masing-masing. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa seluruh kulit jika telah disamak faqad tahur, karena Rasul mengatakan demikian. Seluruh kulit ayyuma ihabin, di sini ayyuma lafaz umum, seluruh, setiap ayyuma ihabin dubir faqad tahur. Kemudian kita lanjutkan wa hadza fima idza kanatil maitah mimma tahilluha adz-zakah wa illa fala. Ini pendapat jumhur, yaitu dan ini bila mana bangkai tersebut termasuk hewan yang boleh disembelih. Termasuk hewan yang boleh disembelih, maksudnya hewan yang boleh dimakan dagingnya. Wa illa fala. Dan jika tidak demikian, maka tidak tahir. Maka kulit dari hewan selain hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka kulit tersebut tidak tahir. Kita lanjutkan. Amma sya'ruha fahuwa tahirun. Amma sya'ruha fahuwa tahirun. Ay sya'rul maitah al-mubahah al-akl fi haril hayah. Di sini ada permasalahan berikutnya, yaitu tentang bulu atau rambut bangkai, rambut-rambut atau bulunya bangkai. Kata mu'alif di sini hukumnya tahir. Kata mu'alif, bulu bangkai dan rambutnya hukumnya tahir. Yang dimaksud dari bangkai, ay sya'rul maitah, maksudnya dari bangkai hewan yang boleh dimakan dagingnya. Di sini sama seperti pendapat yang pertama, bahwa bulu atau rambut bangkai tersebut hukumnya tahir, yaitu dari hewan yang boleh dimakan dagingnya. Wa ammal lahm fa innahu najis wa muharram akluhu. Adapun daging dari bangkai tersebut, maka hukumnya najis dan diharamkan untuk memakannya. Liqaulihi ta'ala, illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin. Inilah perkara-perkara yang diharamkan, yaitu maitah, bangkai, atau dam, darah yang mengalir, aw lahma khinzirin, atau daging babi. Fa innahu rijis, maka semua itu adalah sesuatu yang rijis. Rijis, para mufassirin berselisih, ada yang mengatakan rijis maknanya najis, dan ada yang mengatakan rijis adalah kotor, kotor atau jijik. Fa innahu rijis. Permasalahan syar atau rambut bangkai, rambut bangkai dan juga bulunya, termasuk tanduk bangkai tersebut, tanduk rambut dan bulunya. Apa hukum menggunakan tanduk hewan atau bulu hewan tersebut? Di sini para ulama juga berselisih. Adapun pendapat yang dipilih oleh mu'alif di sini, yaitu bahwa rambut atau tanduk hewan bangkai itu tahir jika dari hewan yang boleh dimakan dagingnya. Jika dari hewan yang boleh dimakan dagingnya. Sama seperti pendapat yang pertama tadi. Kulit bangkai itu bisa menjadi suci ketika disamak jika dari hewan yang boleh dimakan dagingnya. Demikian juga bulu atau tanduk hewan yang telah menjadi bangkai itu suci jika bangkai tersebut termasuk hewan yang boleh dimakan dagingnya. Namun pendapat yang wallahu alam, pendapat yang lebih kuat, yaitu pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa bulu bangkai atau tanduknya, demikian juga tulangnya dan juga kukunya, qala Syekhul Islam, azmul maitah wa qarniha wa dhufriha wa sya'riha wa rishuha tahirat. Tulang bangkai dan juga tanduknya serta kukunya dan juga bulu-bulunya, semuanya itu tahir, semuanya itu suci. Dan ini pendapat Abu Hanifah dan juga pendapat, salah satu pendapat al-Imam Malik wa Ahmad dan al-Imam Ahmad, dan wahadha huwa shawab, dan inilah pendapat yang benar. Jadi seluruh bulu hewan, baik hewan yang boleh dimakan dagingnya maupun hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, bulunya, tanduknya, semua itu tidak mengapa kita menggunakannya karena suci. Dan dalilnya, dalil pendapat yang ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan lakum wa mata'an ila hin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu Allah mengingatkan tentang kenikmatan-kenikmatannya kepada manusia. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan, dan Allah jadikan bagi kalian rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal kalian, sakana. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagimu, bagi kalian semua, min juludil an'ami buyutan, rumah atau kemah-kemah yang terbuat dari kulit binatang ternak. Min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha, yang kamu merasa ringan, yauma dha'nikum, ketika membawanya dalam perjalanan safarmu, wa yauma iqamatikum, dan ketika kamu mukim. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan atas kalian kulit-kulit binatang ternak tersebut sebagai tenda-tenda yang kalian buat. Tastakhifunaha, yang mana tenda tersebut ringan jika kalian bawa ketika safar dan juga ketika kalian mukim. Kemudian syahidnya adalah, wa min aswafiha wa awbariha wa asy'ariha athathan lakum wa mata'an ila hin. Dan dari, kata Allah Subhanahu wa taala di sini, wa min aswafiha, dan dari bulu-bulu hewan tersebut, rambutnya, wa awbariha wa asy'ariha athathan lakum, kata Allah Subhanahu wa taala, athathan lakum, dijadikan untuk kalian asas, yaitu alat-alat rumah tangga, yaitu dari bulu hewan-hewan tersebut dan dari tanduknya, itu sebagai sesuatu yang kalian pergunakan untuk alat-alat rumah tangga, wa mata'al ilahin, dan untuk perhiasan kalian sampai waktu yang tertentu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa rambut dan juga bulu-bulu hewan tersebut boleh kita gunakan untuk keperluan kita, untuk alat-alat rumah tangga dan perhiasan untuk kita semua. Di sini ayat ini dalam konteks al-imtinan, dalam ayat ini dalam konteks al-imtinan, yaitu konteks pemberian nikmat, yang mana jika konteks pemberian nikmat yufid al-umum, dalam kaidah tafsir konteks pemberian nikmat itu memberikan faedah umum, memberikan faedah umum, mencakup seluruh bulu, seluruh bulu hewan-hewan tersebut, baik hewan yang boleh dimakan maupun hewan yang tidak boleh dimakan. Wa aidan min al-adillah ala dzalik, dan termasuk dalil pendapat ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah kita baca tadi hadisnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati bangkai kambing, kemudian Rasul mengatakan, kenapa kalian tidak mengambil manfaat dari kulitnya? Kata para sahabat, itu bangkai ya Rasulullah. Kata Rasul, innama hurima akluha, sesungguhnya yang diharamkan itu adalah memakannya. Maka dalam hadis ini memberikan faedah bahwa boleh mengambil manfaat dari bangkai hewan kecuali memakannya. Selain memakannya, boleh mengambil manfaat dari bangkai hewan selain memakannya. Inilah pendapat Syekhul Islam rahimahullah. Dan juga kata Syekhul Islam, wahada huwa madhhabu jumhur as-salaf, dan ini pendapat jumhur as-salaf, jumhur as-salaf, bahwa tanduk dan juga bulu-bulu bangkai semuanya itu tahir, semuanya tahir, tidak dikecualikan, baik dari hewan yang boleh dimakan maupun hewan yang tidak boleh dimakan bulunya. Bulunya bukan kulitnya, bulu, kuku atau tanduk dan juga tulangnya itu boleh dimanfaatkan. Dan juga termasuk dalil yang dikuatkan oleh Syekhul Islam bahwa yang diharamkan dari maitah, yang diharamkan dari bangkai itu adalah maka nafihi dam, yang diharamkan dari bangkai itu adalah organ-organ yang ada darahnya saja dan organ-organ yang ada gerakan padanya serta organ-organ yang ada kehidupan pada organ tersebut, seperti ada gerakan pada organ tersebut. Inilah yang diharamkan. Jadi hewan yang diharamkan, baik bangkai maupun hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan, yang diharamkannya adalah yaitu organ-organ yang ada kehidupan di situ, ada gerakan di situ, seperti darah, seperti daging dan selainnya. Organ, seluruh organ yang ada kehidupan di situ, itulah yang diharamkan. Adapun bulu atau kuku, itu tidak ada kehidupan padanya. Tidak ada darah, tidak ada kehidupan pada kuku tersebut. Demikian juga bulunya, maka tidak mengapa kita menggunakan kuku hewan atau tanduknya serta bulu-bulu hewan, seluruh hewan untuk keperluan kita. Dan juga dalil yang disebutkan oleh Syekhul Islam bahwa para ulama bersepakat bahwa tanduk hewan itu atau bulunya jika dicabut atau dipotong, diambil ketika hewan tersebut masih hidup, hukum tanduk tersebut hukumnya tahir. Jadi ketika hewan tersebut masih hidup, para ulama bersepakat jika kita mengambil tanduknya, memotong tanduknya, hewan tersebut masih tahir. Hewan tersebut masih tahir. Apa tanduk tersebut yang kita potong atau bulu tersebut yang kita cabut, bulu tersebut hukumnya tahir. Ini para ulama bersepakat. Maka demikian juga keadaannya jika telah mati, tidak ada kaitannya dengan organ-organ yang hidup, karena kuku tidak hidup. Demikian juga syar dan juga tulang. Inilah pendapat mazhab jumhur as-salaf. Pendapat jumhur as-salaf, kata Syekhul Islam. Adapun mu'alif di sini, maka mu'alif berpendapat yaitu bahwa bulu daripada hewan yang sudah menjadi bangkai suci jika hewan tersebut dari hewan yang boleh dimakan dagingnya. Kemudian kita lanjutkan sebentar. Wa yahsulu ad-dabaq bi tandhifil adha wal qadar allazi kana fil jild. Dan penyamakan itu dengan cara, dan cara penyamakan itu dengan membersihkan kotoran-kotoran yang terdapat pada kulitnya. Bi wasitati mawadin tudafu ilal ma'i kalmilhi wa ghairih. Dengan cara menggunakan bahan-bahan atau zat-zat benda-benda yang dicampur dengan air, seperti benda-benda tersebut, seperti milh, seperti garam atau selainnya, atau dari jenis tumbuh-tumbuhan, dari jenis tumbuh-tumbuhan yang dicampur untuk menyamak, seperti al-qarb atau al-ar'ar, yaitu jenis tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk membersihkan kulit hewan. Inilah cara penyamakan, yaitu dengan membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kulit tersebut dengan menggunakan zat atau benda-benda yang dicampur dengan air, kemudian dibersihkan kulit tersebut. Wa amma ma la tahillu az-zakah fa innahu la yathhar. Dan adapun hewan yang tidak boleh disembelih, yaitu hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka kulitnya tidak suci walaupun telah disamak. Wa ala hadza fa jildul hirrah. Maka dari sini kita mengambil faedah jildul hirrah wa madunaha fil khilqah. Kulit kucing wa madunaha dan yang semisalnya dari hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, la yathhar bid-dabaq. Tidak menjadi suci, la yathhar, tidak menjadi suci kulit-kulit tersebut, yaitu kulit dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, tidak bisa menjadi suci walaupun dengan penyamakan. Dan ini sebagaimana telah kita bahas tadi, inilah pendapat jumhur. Walau kana fi halil hayati tahiran, walaupun hewan-hewan yang tidak boleh dimakan tersebut ketika hidupnya adalah hewan yang tahir, ketika hidupnya adalah hewan yang suci. وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يظهر في الدباغ. Dan kulit hewan yang diharamkan untuk dimakan, walau kana tahiran fil hayah, walaupun ketika dia hidup itu hewan tersebut tahir, maka hewan tersebut yang tidak boleh dimakan tidak bisa menjadi suci kulitnya walaupun telah disamak. Wal khulasah, kesimpulannya adalah kesimpulan pembahasan al-mas'alah ar-rabi'ah, kesimpulan pembahasan bahwa tentang kulit bangkai yang telah disamak, kesimpulannya adalah anna kulla hayawanin mata wa huwa ma'kulul lahm. Kesimpulannya adalah bahwa seluruh bangkai hayawan mat, seluruh bangkai yang dari jenis hewan yang boleh dimakan dagingnya, fa inna jildahu yathhar bid-dibagh, seluruh bangkai dari hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka kulit bangkai tersebut suci dengan syarat disamak terlebih dahulu dengan menyamaknya. Wa kullu hayawanin mat wa laysa min ma'kulil lahm, dan seluruh hewan yang mati dan seluruh bangkai dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, fa inna jildahu la yathhar bid-dibagh, maka kulitnya tidak bisa menjadi suci walaupun dengan menyamaknya. Ini kesimpulan pembahasan tentang permasalahan menyamak kulit. Sucinya penyamakan kulit yaitu hanya pada hewan yang boleh dimakan dagingnya, dan ini pendapat jumhur. Adapun dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka tidak boleh kita menggunakan kulit yang terbuat dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Adapun pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwa seluruh kulit yang telah disamak, baik dari hewan yang boleh dimakan dagingnya maupun dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, kulit tersebut jika telah disamak hukumnya tahir, hukumnya suci, kecuali kulit al-kalb wal khinzir, kecuali kulit al-kalb wal khinzir. Demikian, kita telah selesai dari al-bab Asani, kita telah selesai dari al-bab yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan al-aniyah, berkaitan dengan al-aniyah, yang berkaitan dengan bejana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.